يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang Al-Qadha wal-Qadar dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perkara ini. Pada pertemuan siang hari ini, kita akan membacakan kalamnya Al-Mu'allif Rahimahullah beserta syarah kalamnya Ibu Qudamah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Adapun penjelasan yang terkait dengan apa yang tertulis di kitab, sebenarnya secara garis besarnya sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan apa yang akan nanti kita lewati dari penjelasan-penjelasan terdahulu, maka itu sebagai murojaah dalam rangka kita mengulang apa yang sudah kita pelajari. Qala fasal al-qada wal-qadar. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. Dan di antara sifat-sifat Allah Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-fa'al lima yurid. Maha melakukan dari apa yang Dia inginkan. Tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali atas keinginannya. Dan tidak akan keluar sesuatu itu dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sempat singgung pada pertemuan sebelumnya bahwasanya iradah, keinginan Allah terdiri dari iradah kauniyah dan syariah. Nanti kita akan lewati lagi. Ya, tapi ini untuk mencoba memicu apa yang menjadi ingatan kita sebelumnya, pelajaran kita sebelumnya. Walaisa fil alam syai'un, dan tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang keluar dari takdirnya Allah dan yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala mahida 'anil qadaril maqdur. Tidak akan mungkin sesuatu itu melenceng dari takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yatajawaz ma khatta fil lahil mastur. Begitu juga tidak akan dia melampaui apa yang sudah tertulis di lauhil mastur, yaitu di lauhil mahfud. Arada mal alam fa'ilu. Apa yang Allah kehendaki, dari alam semesta ini untuk terjadi, maka dia akan terjadi. Walau asamahum lama khalafu. Seandainya Allah menjaga mereka semua, yaitu menghendaki mereka agar makhluk ini semua taat sesuai dengan takdirnya, maka tidak akan satu pun yang menyelisihinya. Begitu juga walau syaa an yuti'uhu jami'an la ata'u. Kalau Allah kehendaki segenap makhluk ini untuk mentaatinya, niscaya mereka akan mentaatinya. Ya. Lalu kenapa ada yang mentaati, ada yang tidak? Yaitu sesuai dengan hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Ya, perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah takdirkan rezeki-rezeki mereka dan ajal-ajal mereka. Yahdi man yasha'u bihikmatihi. Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dari apa yang Allah lakukan, tapi merekalah, yaitu para makhluk, yang akan nanti ditanya. Ya. Ini perkara yang sangat penting untuk kita pahami. Karena banyak yang mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah. Kenapa Allah demikian? Kenapa Allah menimpakan bencana? Kenapa, kenapa, kenapa, dan kenapa? Mempertanyakan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa kita sampai beraninya mempertanyakan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah maha adil. Allah maha bijak. Allah maha alim, maha mengetahui. Ya, apa yang dilakukan oleh Allah tidak akan lepas dari hikmah dan keadilannya. Itu yang harus kita yakini. Qala Allah ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, ya, segala sesuatunya telah kami ciptakan dengan qadar, dengan takdir. Wa qala ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa khalaqa kulla syai'in, dan dialah yang telah menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkannya. Ya, ini dalil-dalil tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala dari Al-Quran. Wa qala ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ma asaba min musibatin fil ard. Tidaklah menimpa dari suatu musibah fil ard, apakah itu di bumi ini, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, atau musibah-musibah yang menimpa kalian, illa fi kitabin, kecuali itu sudah tertulis di dalam kitab. Min qabli annabra'aha, sebelum kami menciptakannya, sebelum kami menjadikan musibah-musibah tersebut. Artinya, ya, musibah-musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu sudah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Allah takdirkan. Wa qala ta'ala, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Barang siapa yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah kepadanya, barang siapa yang Allah inginkan hidayah untuknya, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Sebaliknya, barang siapa yang Allah inginkan kesesatannya, maka Allah jadikan dadanya itu sempit, ya, tidak mau menerima al-Islam. Menunjukkan apa? Iradatullah. Iradatullah syar'iyah, iradatullah kauniyah. Ya. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Ini iradah kauniyah, dari sisi dia lapang dadanya untuk menerima Islam. Dan iradah syar'iyah, dari sisi Allah menginginkan bagi setiap hambanya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Di sini terdapat iradah kauniyah. Ya, Allah jadikan dadanya sempit. Tetapi secara syar'i Allah inginkan keislamannya. Tetapi dengan hikmah yang ada pada Allah, ya, Allah jadikan dadanya sempit untuk menerima al-Islam. Warawa Ibnu Umar an Jibril alaihi salam qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam al iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi faqala Jibril shadaqta rawahu Muslim. Dan Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya Umar, maka hadis ini adalah hadis Umar, bukan hadisnya Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan dari Umar, dan kita sebutkan bagaimana kisah tentang hadis ini, tentang dua orang yang bertemu dari Basrah yang ketemu dengan Ibnu Umar, bertanya tentang seorang bernama Ma'bad al-Juhani yang mengatakan bahwasanya, ya, perkara-perkara itu adalah perkara yang unuh, yaitu terjadi tanpa ada takdir, tanpa diketahui oleh Allah sebelumnya, kecuali setelah terjadi. Ya, maka Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya dan menyebutkan hadis Jibril ini, ya, dan menyebutkan syahidnya adalah pada penggalan yang disebut ini. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, khabarkan kepadaku tentang al-iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang jelek. Maka Jibril berkata, shadaqta, engkau benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, syahidnya adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada takdir Allah yang baik atau yang jelek. Menunjukkan bahwasanya iman kepada takdir merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa huluwihi wa murrih. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan sanad hadis itu dhaif, aku beriman terhadap takdir yang baik atau yang jelek, yang manis ataupun yang pahit. Qala wa min du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu al-Hasan ibn Ali yad'u bihi fi qunutil witr. Dan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada Hasan bin Ali, cucu beliau, ya, pada doa pada qunut witir, wa fi syarri ma qadait, wa kini syarra ma qadait, wa kini syarra ma qadait, jagalah aku dari kejelekan apa yang telah engkau takdirkan. Ini adalah beberapa keterangan dan dalil yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah Ibnu Qudamah rahimahullah tentang al-qadha dan at-taqdir. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-qadar. Pembahasan kita adalah tentang al-qadar. Ya. Min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid kama qala ta'ala inna rabbaka fa'alu lima yurid. Dari sifat-sifat Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala adalah al-fa'al lima yurid. Maha melakukan apa yang dia inginkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, inna rabbaka, sungguhnya Rabbmu, fa'alun lima yurid. Maha melakukan terhadap apa yang dia inginkan. Qala fala yakhruju syai'un an iradatihi wa sultanihi. Maka tidak ada satupun yang keluar dari keinginan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang harus betul-betul kita pahami bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, pasti adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Bagaimana dengan kejahatan? Ya. Apakah itu merupakan kehendak Allah atau ciptaan Allah? Jawabannya iya. Ya, jawabannya adalah kehendak dan ciptaan Allah. Loh, kenapa Allah menciptakan kejahatan? Berarti Allah jahat. Nah, ini yang perlu diluruskan. Ya. Allah menciptakan kejelekan, kejahatan, keburukan. Ya, karena di situ ada hikmahnya. Baik hikmah itu kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Ya, bukan menjadi tanggung jawab kita untuk mengetahui segala hikmah dari apa yang Allah lakukan, bukan. Tapi yang menjadi keharusan bagi kita dalam mengimani bahwasanya apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang terjadi di alam semesta ini, itu adalah ya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wala yasdur syai'un illa bitakdirihi wa tadbirihi biyadihi malakutus samawati wal ard. Tidaklah terjadi sesuatu kecuali dengan takdirnya Allah dan pengaturan Allah. Ya. Kekuasaan kerajaan-kerajaan langit dan bumi ini adalah di tangan Allah. Yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yudhillu man yasha'u bi hikmatihi. Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Dan Allah berikan, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Ya. La yus'al amma yaf'alu likamali hikmatihi wa sultanihi wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tentang apa yang Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'alu Allah tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan, likamali hikmatihi, karena kesempurnaan hikmah Allah dan kekuasaannya. Ini yang harus kita imani. Apapun yang dilakukan Allah, pasti di situ ada hikmah. Apa hikmahnya? Ya kita yakini saja. Kalau kita tahu, alhamdulillah. Kalau kita tidak tahu, bukan jadi suatu permasalahan. Tetapi yang menjadi keharusan sekali lagi adalah keimanan. Tidak ada hak sama sekali bagi kita untuk bertanya-tanya tentang apa yang Allah lakukan. Siapa kita sekali lagi? Ya, yang maha lemah. Ya, yang diciptakan dalam keadaan lemah, mempertanyakan Allah Al-Kabir, Al-Mutakabir, yang maha perkasa, yang maha besar, yang maha agung, ya, yang maha hikmah, yang maha adil, yang maha mengetahui. Siapa kita sehingga mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah? Harus tahu diri kita. Harus tahu kapasitas kita ini, ya, sangatlah lemah. Kita tidak diperintahkan, bahkan dilarang untuk bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan Allah. Tapi kita diperintahkan untuk beriman terhadap apa yang telah Allah tentukan. Wahum yus'alun. Justru kita nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal perbuatan kita. Li'annahum marbubun mahkumun. Ya, karena kita yang nanti akan menjadi atau yang dihukum sesuai dengan amalan perbuatan kita. Kita yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang mengatur Allah. Qala wal imanu bil qadari wajibun. Dan iman terhadap takdir adalah wajib. Wa huwa ahadu arkanil imani sittah. Dan dia adalah termasuk, yaitu rukun atau iman terhadap takdir adalah salah satu dari rukun-rukun iman yang enam. Diqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, pada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir khairihi wa syarrih, baik atau jeleknya. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Ya. Banyak korban di situ, banyak kehilangan harta benda dan lain sebagainya, kerusakan, kehancuran. Apakah kita katakan bahwasanya Allah jahat menimpakan segala macam musibah terhadap yang terkena musibah? Jawabannya sama sekali tidak demikian. Tetapi apakah kita katakan bahwasanya apa yang menimpa mereka itu adalah suatu kejelekan? Ya, kejelekan. Ya, musibah, kepahitan, kesedihan, kita katakan demikian. Tapi tidak kita katakan bahwasanya perbuatan Allah adalah perbuatan jelek. Ya, kenapa? Karena di balik itu pasti ada hikmah. Itu yang harus kita yakini. Ya. Maka kebaikan dan kejelekan suatu takdir itu adalah ditinjau dari sisi apa? Dari sisi apa yang ditakdirkan, dari sisi akibatnya. Kalau ditinjau dari sisi ini, fa inna minhu ma yakunu khairan kata'ati wasihah wal ghina wa minhu ma yakunu syarran kal ma'asi wal marad wal faqr. Maka di situ ada yang berupa kebaikan seperti ketaatan, kesehatan, ya, kekayaan, dianggap suatu perkara yang baik. Ya, dan ada yang dianggap suatu yang jelek, seperti maksiat, jelas jeleknya. Ya, sakit, kemiskinan, kefakiran. Ini ditinjau dari objeknya, iya. Ada yang baik, ada yang jelek. Ditinjau dari akibatnya, iya. Ada yang baik, ada yang jelek. Amma binisbah li fi'lillahi. Ya. Adapun, ya, kalau ditinjau dari fi'ilnya Allah, perbuatan Allah, apa yang Allah lakukan, fala yuqalu innahu syarr. Maka tidak dikatakan bahwasanya apa yang Allah lakukan itu adalah kejelekan atau kejahatan atau keburukan, tidak. Ya, perbuatan Allah semuanya adalah baik. Ya. Kenapa? Pas karena di situ ya, ada ilmu Allah, ada hikmah Allah, ada keadilan Allah. Ya, tidak lepas dari itu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail qunut. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa qunut. Ya, qunutul witir. Alladhi 'allamahul Hasan ibn Ali wa qini syarra ma qadait. Yang Allah ajarkan kepada cucu beliau Hasan bin Ali, wakini, jagalah aku dari kejelekan apa yang engkau takdirkan. Ya. Fa'adhafa syar ila ma qadahu la ila qadaihi. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada doa ini menyandarkan kejelekan terhadap apa yang telah ditakdirkan, bukan kepada takdirnya, bukan kepada perbuatan Allah menakdirkan, bukan. Ya, ini harus dipahami antara perbuatan Allah dengan objek. Ya, di dalam doa yang lain juga Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita apa kalau singgah di satu tempat. A'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk. Dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Artinya makhluk yang Allah ciptakan. Ya, makhluknya yang jelek, bukan perbuatan Allah yang menciptakan itu yang jelek, bukan. Ya, ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kisah tentang ya wallah alam benar atau tidak, ya mahasiswa dengan dosanya yang sering beredar itu. Ya, kekeliruan dalam memahami takdir. Ya, baik dan jelek adalah ciptaan Allah. Tetapi ketika Allah menciptakan kejelekan, ketika Allah menciptakan kejahatan, bukan berarti Allah itu jelek, bukan berarti Allah itu jahat. Tetapi karena apa? Karena di situ ada hikmah, ya, yang ada di balik ketentuan dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Apakah kita mau tahu hikmahnya atau tidak? wal imanu bil qadari la yatimu illa bi arba'ati umur. Dan keimanan terhadap takdir tidak akan sempurna kecuali dengan empat perkara. Ini yang kita bahas sebelumnya dengan istilah maratibut takdir. Ya. Tahapan-tahapan takdir. Empat perkara yang harus kita imani di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuai tahapannya. Al-awwal al-iman bi anna Allah alimun kullama yakunu jumlatan wa tafsilan. Yang pertama adalah keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui. Ya, tahapan pertama adalah al-ilm. Ilmu dulu, ilmu Allah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak akan terjadi, kalau seandainya terjadi bagaimana terjadinya. Ya, rinci detail seperti itu ulama menerangkan. Ya, ini tahapan yang pertama, al-ilm. Mengimani bahwasanya Allah maha mengetahui. Kullama yakunu. Semua yang terjadi jumlatan wa tausilan. Baik secara ya mujmal, secara global, ataupun secara rinci. Bi ilmin sabitin. Dengan ilmu yang terdahulu. Yaitu dengan ilmu yang sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'alallahi yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang terjadi di langit ataupun di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu sudah tertulis dalam kitab. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya, ini yang pertama yang harus kita pahami dari maratibut takdir. Ya, tahapan-tahapan takdir atau perkara-perkara yang kita wajib imani dari iman kepada takdir ini adalah iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Asani annallaha kataba fil lauhil mahfudz maqadir kulli syai'in. Perkara yang kedua adalah al-kitabah, penulisan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis di lauhil mahfudz takdir-takdir segala sesuatunya. Semuanya sudah tertulis dan tidak akan keluar dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi illa fi kitabim illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidaklah suatu musibah yang menimpa di bumi atau pada diri-diri kalian kecuali fi kitab, sudah tertulis di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sebelum kami menjadikan musibah tersebut terjadi, dia sudah tertulis di dalam kitab. Ya, ini disebut tahap penulisan. Aina khluqul khaliqah, yaitu kami ciptakan. Ya, ciptakan musibah tersebut. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Rawahu Muslim. Begitu juga Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdirnya makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, ya, 50 ribu tahun lamanya, yaitu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, bukan 50 ribu tahun yang lalu, tapi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir tentang apa yang terjadi di alam semesta ini sampai hari kiamat. Ini tahapan yang kedua, yaitu al-kitabah, penulisan. Qala as-salis, innahu la yakunu syai'un fis samawati wal ardi illa bi iradatillahi wa masyiatihi. Ad-da'irati bainar rahmati wal hikmati yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yudhillu man yasha'u bi hikmatihi. Yang ketiga, bahwasanya tidaklah terjadi sesuatu itu terjadi di langit ataupun di bumi kecuali atas keinginan Allah dan kehendaknya, ya, yang berkisar antara rahmat dan hikmahnya. Allah memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki dengan rahmatnya, dan Allah menyesatkan bagi siapa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Tahap yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak, ya, kehendak sebelum Allah menciptakan, ya, apa yang sudah Allah tuliskan tersebut. La yus'alu amma yaf'al li kamali hikmatihi wa sultanihi wa hum yus'alun. Dan Allah tidak ditanya dari apa yang dia lakukan disebabkan kesempurnaan hikmah dan kekuasaannya. Wahum yus'alun, dan merekalah yang ditanya. Wama waqa'a min dalika fa innahu mutabiqun li ilmihi sabiq wa lima katabahu fil lawhil mahfuz li qawlihi ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maka apa yang terjadi dari sesuatu tersebut, maka itu pasti sesuai dengan ilmunya yang terdahulu dan sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala firman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Barang siapa Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-islam, dan barang siapa Allah kehendaki untuk, ya, menyesatkannya, maka Allah jadikan dadanya itu sempit. Fa asbata wuqu al-hidayah wa dhalal bi iradatihi. Maka Allah tetapkan dalam ayat ini terjadinya hidayah, petunjuk dan kesesatan adalah sesuai dengan keinginan Allah. Ya, di tahap yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Ar-rabi', tahap yang keempat, anna kulla syai'in fis samawati wal ardi makhluqun lillahi ta'ala la khaliqa ghairuhu wa la rabba siwah li qawlihi ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Bahwasanya segala sesuatu di langit dan bumi ini adalah makhluk. Ya, tahap yang keempat adalah tahap al-khalq, penciptaan. Ya, ilmu penulis kitabah, penulisan. Yang ketiga al-masyiah, ya, kehendak. Yang keempat al-khalq, penciptaan. Bahwasanya segala sesuatu yang di langit dan bumi ini adalah makhluk ciptaan Allah. Tidak ada pencipta selainnya, tidak ada rabba siwa. Tidak ada rabb selain Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu takdira. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkannya. Wa qala 'ala lisan Ibrahim, dan Allah berfirman melalui lisan Ibrahim, wallahu khalaqakum mamma ta'mal. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Apa yang dia lakukan oleh, yang dilakukan oleh manusia, perbuatannya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, wala naj'al qada' Allahi wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahih, bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi alaina al-hujjah bi inzalil kutubi wa bi'satir rusul. Dan kita tidak menjadikan takdir Allah, qada' Allah, ya, takdir dan qada'nya sebagai hujjah, sebagai argumen bagi kita untuk meninggalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi, ya, sepertinya di sini ada kesalahan, tarki awamirihi wa fi'li nawahi, itu yang lebih tepat. Kita tidak menjadikan takdir Allah sebagai hujah, argumen bagi kita untuk meninggalkan perintahnya dan melakukan larangannya. Kenapa engkau melakukan yang dilarang Allah? Oh, ini sudah takdir. Kenapa engkau tidak sholat? Oh, ini takdir. Tidak boleh demikian. Ya. Bahkan yang harus bagi kita adalah untuk beriman dan mengetahui bahwasanya Allah telah menurunkan hujah bagi kita dengan menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala firman, li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ya, agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia kepada Allah setelah diutusnya rasul. Apa pembahasan kita saat ini? Bahwasanya al-qadaru laisa hujjatan lil-asi ala fi'lil ma'siyah. Takdir bukanlah alasan bagi seorang yang berbuat maksiat untuk melakukan kemaksiatannya. Tidak boleh seorang itu melakukan maksiat kemudian beralasan takdir. Oh, saya mencuri karena ini sudah takdir Allah. Oh, saya melakukan demikian, ini takdir Allah. Ya, tidak boleh. Ya. Af'alul ibad kulluha min ta'atin wa ma'asin kulluha makhluqatun lillahi kama sabab. Semua perbuatan hamba, baik perbuatan yang ketaatan ataupun maksiat, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah sebagaimana telah terdahulu. Akan tetapi walakin laisa dalika hujjatan lil asi ala fi'lil ma'siyah, bukan hujjah, alasan, argumen bagi seseorang untuk melakukan maksiat. Wa dalika li adillatin katsirah minha, yang demikian itu karena dalil-dalil yang sangat banyak diantaranya. Yang pertama, Inna Allah adhafa amal al abdi ilaihi wa ja'alahu kasban lahu faqal al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat Allah menyandarkan amalan seorang hamba itu kepadanya dan menjadikan itu adalah sebagai perbuatannya. Ya, artinya apa yang dilakukan oleh seorang hamba baik atau jelek itu adalah perbuatannya. Betul itu adalah ciptaan Allah, tetapi dia memiliki pilihan untuk melakukan itu. Sebagaimana nanti disebutkan. Dan itu adalah perbuatannya. Ya, sebagaimana Allah firman al-yauma tujzauna tujza kullu nafsin. Pada hari ini akan dibalas setiap jiwa bima kasabat. Sesuai dengan apa yang telah dilakukan olehnya. Disandarkan kepada pelakunya. Walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'li wa qudrah alaihi manusiba ilaihi. Kenapa dinisbahkan kepada pelakunya? Karena dia memiliki ikhtiar, pilihan, dan kemampuan untuk melakukannya atau meninggalkannya. Ya. Kita memiliki dua pilihan, di situ ada makanan, bisa kita makan, bisa kita minum. Pilihan kita tergantung apa yang kita inginkan. Ya, yang hanya harus kita pahami, apapun yang kita pilih, itu tidak akan lepas dari takdir Allah. Tapi kita tidak tahu takdir Allah kecuali setelah kita lakukan. Sebelum kita lakukan, kita tidak mengetahuinya. Ya, jadi tidak ada alasan. Sebelum seorang melakukan maksiat, dia memiliki pilihan untuk melakukannya atau meninggalkannya. Sebagaimana sebelum dia melakukan ketaatan, dia memiliki pilihan. Kenapa dia tidak melakukan ketaatan dan menyatakan ini takdir Allah? Ya, kenapa dia harus melakukan kejelekan baru mengatakan ini takdir Allah? Tidak ada alasan bagi yang demikian. Yang kedua, inna Allah amaral abda wa nahahu wa lam yukallifu illa ma yastati'i liqaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya dan melarangnya dan tidak memberikan beban kecuali sebatas kemampuannya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan jiwa tersebut. Ya, Allah juga subhanahu wa ta'ala firman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ya. Walau kana majburan alal amal, seandainya seorang itu ya majbur, yaitu dipaksa untuk melakukan amalan, ya artinya ya sudah sesuai dengan kehendak Allah, Allah paksa dia, dia tidak bisa menolak atau ininya, tidak ada pilihan bagi dia, maka na mustati'an alal fi'li awil kafi. Ya, artinya dia tidak memiliki keinginan sama sekali, seperti robot misalnya yang dikendalikan oleh ya orang yang buatnya. Dia memiliki keinginan apa yang di ya apa yang dikendalikan oleh tuannya, dia tinggal mengikuti saja. Ya, kalau gitu apa gunanya perintah dan larangan? Kalau gitu apa maknanya Allah memberikan tidak lebih dari apa yang dimampu oleh manusia. Ya. Kalau ternyata dia tidak memiliki pilihan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Karena dia tidak mampu untuk melepaskan diri darinya. Yang ketiga, annakulla wahidin ya'lam al-farqa bainal amal al-ikhtiyari wal-ijibari. Wa anal awal yastati at-takhallus min. Ya, kita bisa membedakan perbuatan yang ikhtiari yang di situ kita memiliki pilihan atau ijbari yang di situ kita terpaksa atau ittirari mau tidak mau kita akan melakukannya. Ya, contohnya ketika kedinginan badan kita gemetaran. Sudah kita tidak memiliki ingin, kita atau tidak ingin, di situ sudah gemetaran badan kita. Ya, ittirari. Tapi ikhtiari, kita memiliki pilihan di situ. Kita mau minum atau tidak, kita mau makan atau tidak, kita mau berbuat baik atau tidak, kita memiliki pilihan di situ. Ya. Yang keempat, annal asi qabla an yaqdim alal ma'siyah la yadri ma qaddirallah. Ini yang penting. Seorang yang melakukan maksiat, sebelum dia melakukannya, dia tidak tahu apa yang dia ditakdirkan untuknya. Ya, sebelum dia melakukannya. Ya, dan dia ketika itu memiliki pilihan. Wa huwa bi istita'atihi an yaf'al aw yatruk fa kaifa yasraqu at-tariq al-khata wa yahtajju bil qadar al-majhul. Ya. Dan dia dengan kemampuannya ketika itu, sebelum dia melakukan perbuatan maksiat tersebut, dia mampu untuk melakukannya atau meninggalkannya. Lalu bagaimana kok dia seenaknya menempuh jalan yang salah, kemudian berhujjah, berargumen bahwa saya ini adalah ditakdirkan. Dalam keadaan dia tidak mengetahui takdir itu sebelumnya. Alaysa minal ahra an yasluka at-tariqas sahih wa yaqulu hadha ma quddira li. Ya, bukankah lebih baik kalau seandainya dia sebelum melakukan perbuatan maksiat, dia menempuh jalan yang benar, dia melakukan ketaatan. Ya, baru dia ngomong ketika itu, ini adalah apa yang ditakdirkan untukku. Ya. Yang kelima, annallaha akhbara annahu arsala ar-rusula liqat'il hujjah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah mengutus para rasul untuk ya menegakkan hujjah, li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, dan agar Allah tidak ada hujjah bagi manusia atas Allah ya setelah diutusnya para rasul. Walau kana al-qadaru hujjatan lil asil lam tanqati bi irsalir rusul. Seandainya ya takdir merupakan hujjah bagi orang yang berbuat maksiat, maka itu tidak akan terputus dengan diutusnya para rasul. Karena ya orang melakukan perbuatan maksiat jelas itu adalah takdir, tapi tidak boleh dia berhujjah dengannya. Kenapa? Sebagaimana yang disebutkan tadi, dia mampu untuk meninggalkan atau melakukannya. Ya, kecuali terpaksa atau dipaksa, lain lagi. Baik. Satu pembahasan lagi, terpaksa diloncat. Adalah al-mukhalifun lil haqqi fil qada'i wal qadar ta'ifatan. Mereka yang menyelisihi ya perkara yang hak di dalam qada' dan takdir ini ada dua kelompok. At-ta'ifatul ula, al-jabriyah. Ya, al-jabriyah yaqulun al-abdu majburun ala fi'lihi wa laysa lahu ikhtiyarun fi dhalik. Al-Jabriyah mereka mengatakan bahwasanya seorang hamba itu terpaksa atau maksa untuk melakukan perbuatannya dan dia tidak memiliki pilihan untuk itu. Artinya apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan bagi mereka Al-Jabriyah pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Ya, kita manusia atau makhluk yang lainnya adalah seperti robot yang tidak memiliki keinginan, ya tidak memiliki pilihan untuk melakukan ya kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Ya. Di sini keliru dia dalam satu perkara. Wa naruddu alaihim bi amrain, kita bantah mereka doang dua perkara. Inna Allah adafa amalal insan ilaihi wa ja'alahu kasban lahu yu'aqab wa yuthab bihasabihi. Allah menjadikan, menyandarkan perbuatan seorang manusia itu adalah kepadanya, itu perbuatan dia, pekerjaan dia, yang dia akan didapatkan sanksi atau pahala dengan sebab apa yang dia lakukan. Ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia terpaksa, artinya adalah hanya sesuai kehendak Allah, dia tidak memiliki kehendak. Ya, ma yasnisbatuhu ilahi, maka tidak boleh dinisbahkan kepada makhluk perbuatannya. Ya, dan kalau dia diikop, diberi sanksi, maka ini adalah kedzaliman dari Allah. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak makhluk. Ya, al-jabriyah itu menafikan sama sekali kehendak makhluk, itu intinya. Menafikan, meniadakan sama sekali kehendak makhluk. Kita tidak memiliki kehendak, apa yang kita perbuat adalah perbuatan Allah. Ya. Sementara sebaliknya al-qadariyah, mereka menafikan kehendak Allah. Al-qadariyah, mereka menafikan kehendak Allah dan bahwasanya perbuatan-perbuatan makhluk itu adalah murni kehendak makhluk. Ya, bedanya di situ antara al-jabriyah dan al-qadariyah, dua kelompok sesat dalam permasalahan takdir. Al-jabriyah, ingat, mereka menafikan sama sekali kehendak makhluk, ya, yang ada hanya kehendak Allah. Ya, sehingga makhluk, ya, kalau seperti diibaratkan tadi kayak robot, tidak memiliki kehendak. Sebaliknya al-qadariyah, mereka menafikan kehendak Allah dan hanya menjadikan perbuatan itu sesuai dengan kehendak makhluk. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Ya, kalau seorang makan itu adalah kehendak dia, bukan kehendak Allah. Itu al-qadariyah. Mana yang benar? Yang benar adalah ahlu sunnah wal jamaah. Makhluk memiliki kehendak dan keinginan. Dan itu yang kita rasakan. Kita makan, kita minum adalah sesuai kehendak kita. Tetapi bersamaan dengan itu, kehendak dan keinginan makhluk tidak akan lepas dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk memiliki kehendak dan keinginan, akan tetapi kehendak dan keinginan makhluk tidak akan lepas dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ta'ala alam, beberapa pembahasan sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya. Di sini disebutkan tentang iradah kauniyah dan syariah, alhamdulillah sudah kita bahas sebelumnya. Ya, maka apa yang berkaitan dengan pelajaran kita tentang qada dan qadar, ya, insyaallah sudah selesai. Dan kita akan masuk pada pertemuan berikutnya pada judul atau tema yang baru. Wallah alam, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.